إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca tulisan Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang berisi akidah para pendahulu kita yang saleh, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Lum'atul Itiqad. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, beliau rahimahullah ta'ala sudah menyebutkan beberapa contoh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau susul dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis seperti sifat turun, bahwa Allah itu turun di setiap malam. Kemudian Allah itu ajab, ta'ajub, dan ini ditetapkan dalam hadis. Kemudian sifat al-dhahik, Allah itu tertawa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih juga. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fa hadza wa ma ashbahahu mimma sahha sanadu wa uddilat ruwatu nu'minu bihi wa la naruddu wa la najhadu wa la nata'awwalu bi ta'wilin yukhalifu zahira wa la nushabbihu bi sifatil makhluqin ولا بسمات المحدثين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. كتب ابن قدامة رحمه الله أن سمسان يدري ayat-ayat atau hadith-hadith mimma sahha sanaduh, dan semisalnya dari hadith-hadith yang benar sanadnya, yang memang disepakati tentang keabsahannya, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini isyarat dari Ibnu Qudamah, maksudnya belum semua beliau sebutkan. Jelas ya, dengan semua sifat-sifat yang ada di dalam hadis yang beliau sebutkan di sini, belum beliau masukkan semua, hanya beberapa saja. Makanya beliau katakan di sini, fahaza wa ma ashbahu, dan inilah, dan yang apa yang semisalnya, yang datang dari hadis-hadis yang sahih, sahha sanadu, yang sahih sanadnya, yang memang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bahwa ketika kita menyampaikan hadis itu, kita harus yakin, kita tahu bahwa ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ya, banyak hadis-hadis itu dibuat-buat. Ya. Banyak hadis-hadis itu dibuat-buat. Ada sebagian yang mengatakan, "Oh, tidak apa-apa. Kalau dalam permasalahan fadilah, ya, keutamaan-keutamaan, siapa yang salat begini akan mendapatkan begini, siapa yang berselawat kepada Nabi begini akan mendapatkan begini. Ini tidak apa-apa kalau hadisnya itu ya, lemah atau dari semisalnya." Ini pendapat yang tidak kuat ini. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak boleh, walaupun hadis tentang keutamaan, harus kita yakin bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang memang diterima keabsahannya. Sebab banyak hadis dibuat-buat. Ya. Agar orang bersemangat melakukan pahala, dibuat hadis. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang berdusta tentang nama Nabi, tentang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah laut, iya, kata Imam Syafi'i, besok pagi kita sudah tahu bahwa ini orang berdusta tentang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada para ulama kita menjelaskan, ini hadith yang tidak kuat, ini hadith yang tidak bisa diterima, di dalamnya ada pendusta dan semisalnya. Ini bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi dalam masalah akidah. Ya. Saya contohkan, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah menciptakan seekor kuda. Dari kuda ini Allah menciptakan dirinya sendiri dari suara kuda. Ya. Kata para ulama, tidak boleh kita ragu bahwa hadis ini hadis palsu dibuat-buat. Tidak boleh kita ragu. Ini dibuat oleh orang-orang munafik, orang-orang zindik yang ingin menghancurkan agama. Tidak boleh kita ragu. Masa Allah menciptakan dirinya dari seekor kuda? Ta'ala Allah amma yakununa uduan kabiro. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Seperti ini perlu kita waspadai. Makanya di sini beliau isyaratkan mimma sahha sanadu, dari apa-apa yang benar sanadnya, benar hadisnya. Benar hadisnya. Wa uddilat riwayatuh, dan rawi-rawinya. Ya, rawi-rawinya uddilat, terpilih orang yang terpercaya. Ya. Orang yang terpercaya. Ya. Sebab di dalam hadis itu kan ada ya, namanya rantai sanad. Ya. Ada namanya rantai sanad dari Nabi. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada muridnya, muridnya menyampaikan kepada muridnya lagi terus sampai kepada kita pada hari ini. Kita buka buku-buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ya. Di situ ada semua hadis lengkap. Ini orang-orang yang menukil ini harus uddilat ruwatu, harus orang yang terpercaya. Tidak boleh ada yang penusta, tidak boleh. Jelas ya, ini syarat hadis itu sahih. Ya. Syarat hadis itu sahih. Yang berbeda di zamannya sahabat, sahabat ya terpercaya semua. Ya. Makanya kata Ibnu Sirin, kunna la nas'alu anil isnad. Ya. Dulu kita tidak bertanya tentang sanad. Ya. Dulu di zaman sahabat, ya. Tidak ada itu orang bertanya dari mana kau dengar. Ya. Kau betul atau tidak? Dari mana kau dengar? Siapa menyampaikan kepadamu? Tidak ada dulu, zaman dulu tidak ada. Ya. Sebab sahabat percaya. Tidak mungkin sahabat berdusta. Kata Muslim, lamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah, muncul fikrah-fikrah, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, muncul pemikiran-pemikiran yang tidak ada dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muslim, sammulana rijalakum. Sekarang ya, sebutkan siapa rijal-rijal kalian, siapa yang menyampaikan kepada kalian, dari mana kau dengar? Ya. Sampai sekarang wa uddilat ruwatuh, maka kalau ada seperti ini benar sanadnya, iya, rantai-rantai rawi-rawinya terpercaya, maka kata Ibnu Qudamah nu'minu bihi, kami beriman dengannya. Iya, ingat dengan catatan selama hadisnya benar. Dan hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu benar sahih. Iya, walaupun ada yang lemah, tapi kita sebutkan hadis yang lain yang semakna dengan itu. Ya. Jadi apa yang beliau tetapkan memang sepakat para ulama yang lain menetapkan sifat tersebut. Wala narudduh, kata beliau, dan kita tidak menolaknya. Dan kita tidak menolaknya. Wala najhaduh, dan kita tidak mengingkarinya. Wala nata'awwaluh, dan kita juga tidak menta'wilnya. Oh, maknanya begini. Ya. Oh, maknanya itu. Inta'wil namanya. Dia datangkan makna yang sementara Nabi SAW tidak menjelaskan hal itu. Ya, dia tambah. Dia menambahkannya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan ya, ini tidak boleh. Ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dosa besar. Ta'wil. Wala nata'awwalu bi ta'wilin khalifu zahirah. Dan kita tidak menta'wilnya, mendatangkan makna tafsirnya yang menyelisihi zahirnya hadis, zahirnya lafaz. Ya. Zahirnya lafaz mengatakan Allah turun di langit dunia. Datang orang ahlul bidah mengatakan, oh yang turun bukan Allah tapi malaikat. Nah, ini menyelisih zahirnya nas, zahirnya lafaz. Sementara lafaz mengatakan yanzilu rabbuna. Ya. Allah Rabb kami turun. Kalau kita buka hadisnya seperti itu lafaznya. Rabb kami turun. Mereka mengatakan yang turun bukan Allah tapi malaikat. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Wala nusyabbihu, dan kita juga tidak menyerupakannya. Itu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika kita tetapkan sifat, ya ingat, sifat apapun yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan untuk dirinya, yakini bahwa Allah tidak seperti makhluknya, tidak sama. Makanya kata beliau di sini rahimahullah, wala nusyabbihuhu bisifatil makhlukin, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, wala bisimatil muhdisin, dan tidak juga dengan sifat-sifat al-muhdisin, sifat-sifat makhluk, sama mananya. Kata beliau, dan kita juga mengetahui dengan pasti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama, wala nadhir, dan tidak ada juga yang mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian kata beliau, ini kalimatnya ini ya sangat indah sekali. Ya. Sangat sangat indah sekali. Kata beliau, wa kullu ma tukhayyala fi dhihni, maka semua apa-apa yang terfikir di dalam pikiran tentang Allah. Oh, Allah itu kayaknya begini. Kita sebutkan Allah dengan seindah-indahnya. Wa kullu ma tukhayyala fi dhihni, semua apa yang terkhayalkan di pikiran, au khatara bil bal, atau yang muncul di benak. Kata beliau, fa inna Allah ta'ala bi khilafi, ketahuilah bahwa Allah itu tidak seperti itu, lebih indah daripada itu. Ya, ini sangat indah kalimatnya. Kata beliau, wa min zalika, sekarang beliau sebutkan masuk ke sifat yang lainnya. Ya. Kenapa beliau sendirikan sifat ini? Kenapa beliau tidak gabung di sifat-sifat yang lain? Setelah beliau jelaskan dan semisalnya ada sebuah sifat, kemudian beliau sebutkan lagi sifat. Ya. Sifat apa yang akan beliau sebutkan ini? Sifat Allah itu di atas. Kenapa beliau sendirikan pembahasannya? Ya, ini termasuk yang paling banyak diingkari. Ya. Termasuk yang paling banyak diingkari di zamannya penulis. Ya. Terlebih lagi di zaman kita. Kata beliau, wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sifatkan untuk dirinya, yaitu sifat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman alal arshistawa, Allah yang maha rahman beristiwa di atas arsh. Iya, ini sifat istiwa sekarang. Beliau sendirikan babnya, sendirikan penyebutannya, dan beliau akan meluas menyebutkan tentang ini. Sebab inilah yang banyak diingkari di zaman Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Padahal ini beliau hidup di zaman 500-an Hijriah. 400-an, 500-an Hijriah. Sudah lama. Masih banyak mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas. Ini tentang sifat al-istiwa. Ya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan 7 tempat dengan lafaz summastawa ala al-arsh. Istawa ala al-arsh. Allah beristiwa ala. Ala kalau bahasa Arabnya artinya di atas. Al-arsh. 7 tempat dalam Al-Quran. Allah beristiwa di atas arsh. Apa itu mana istiwa? Mana istiwa di dalam bahasa Arab? 4 maknanya. Tidak ada makna yang kelima. 4. Apa itu istiwa? Yang pertama bermakna umum, di atas. Yang kedua bermakna irtifa, tinggi. Irtifa artinya tinggi. Yang ketiga bermakna su'ud, naik, di atas. Tasawud. Ya. Yang keempat maknanya istaqor, menetap. Ya. Ini mana? Bahasa Arab istiwa, mana dalam bahasa Arab ini 4 maknanya. Yang disepakati oleh orang-orang Arab. Ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, ya, kita kembalikan ke bahasa Arab. Apa makna istiwa? Jangan ditafsirkan, jangan diberikan makna bersemayam. Ini banyak yang bersemayam. Ya. Apakah boleh diterjemahkan dengan bersemayam? Ya. Ini banyak, ini kalau bahasa kita ya, ini susahnya kalau bahasa Indonesia. Bersemayam. Ya. Lebih bagus ditinggalkan makna bersemayam. Kenapa? Sebab makna bersemayam dalam kamus kanu kadang bermakna duduk. Kadang identik dengan bermakna duduk. Ya. Bersemayam itu. Ya. Sementara makna istiwa dalam bahasa Arab, kita kembalikan ke bahasa Arab, tidak ada makna duduk. Semua bermakna tinggi di atas. Kalau kita katakan Allah duduk di atas, nah ini berarti mentakim sudah ini. Berarti kita menentukan Allah itu duduk, duduk di atas. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis Allah itu duduk di atas. Tidak ada. Ya. Jelas ya? Bersemayam. sedangkan orang bermana duduk. Makanya kadang ada orang-orang menafsirkan seperti itu. Dia bahasakan misalnya Allah duduk di atas arsy, ini mana ya? Allah duduk di atas. Tidak ada mana duduk istiwa. Itu tadi empat mana istiwa. Tidak ada mana yang kelima. Saya ulangi, bermana ulu di atas, bermana irtifa, bermana tinggi di atas, bermana su'ud naik, dan istiqor menetap. Itu mana istawa. Berarti kalau kita manakan, kita ambil satu mana menetap. Thumma istawa alal arsy. Allah menetap di atas arsy. Ala di atas arsy. Sementara arsy di mana itu arsy? Di atas. Ya. Arsy itu di atas. Saya sebutkan sebuah hadis ucapannya Abdullah bin Mas'ud dan hadisnya sahih. Walaupun ucapannya Abdullah bin Mas'ud, ya, bukan ucapannya Nabi, tapi hukumnya sama kalau Nabi yang mengucapkan. Kenapa? Ya, ini dibahas dalam usul pokok-pokok di dalam syariat tentang ucapannya sahabat. Apakah sama kalau Nabi mengucapkan? Ya. Dirinci, dilihat. Kalau ucapannya sahabat, ya, yang memang ada perkara ijtihad pendapatnya sahabat, ya kita katakan ini hukumnya mauquf namanya dalam istilah mutalaq hadis. Mauquf ucapannya sahabat. Tapi kalau ucapannya sahabat, tidak boleh sahabat berijtihad di situ, tidak boleh sahabat mengucapkan yang keluar dari kantongnya. Dalam artian dari diri sendiri, seperti perkara goib, neraka, surga. Masa sahabat ngomong ngarang-ngarang tentang perkara neraka? Ya, dari mana mereka mendengarnya? Itu pasti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menetapkan di mana tempat arsy itu. Sahabat ini ya, Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ya. Baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 am. Kata Abdullah bin Mas'ud, jarak antara langit dunia yang kelihatan ini, ya. Wallati taliha, jarak antara langit dunia yang di atasnya. Langit kan tujuh ya. Dalam Al-Quran dikatakan sab'a samawat. Allah menciptakan tujuh lapis langit. Adab dari Mas'ud, jarak antara langit dunia dan yang di atasnya 500 tahun perjalanan. Wa kullu sama'in 500 am. Dan setiap langit lagi yang dan yang di atasnya jaraknya sama semua. 500 tahun perjalanan. Ya. Wa baina as-sabi'ati wal kursi. Perhatikan, kata beliau Mas'ud, dan antara langit yang ketujuh, berarti yang paling atas ini. Dan antara kursinya Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an dikatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah melingkup langit dan bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Yang kata apa? Nabi bertanya kepada Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apa dalam Al-Quran yang paling agung, yang paling besar? Kata Ubay bin Ka'ab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi tanya lagi, ayat apa yang paling agung, yang paling besar dalam Al-Quran, yang paling luar biasa kedahsyatannya? Kata Ubay bin Ka'ab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi bertanya lagi, sampai 3 kali. Ubay bin Ka'ab merasa bahwa kayaknya Nabi ini betul-betul butuh jawaban. Jadi mau tidak mau saya harus jawab. Ya, walaupun saya tidak tahu. Beliau tahu kalau menyangka ayat al-kursi. Ternyata jawabannya benar. Apa kata Nabi sallam? Liyahnika hadzal ilma ya Abul Mundhir. Semoga ilmu ini menancap dalam dadamu ya Abul Mundhir. Iya. Semoga ilmu ini menancap dalam dadamu. Betul jawabannya. Ayat al-kursi. Di dalam dikatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah melingkup langit dan bumi. Kata Abdullah bin Mas'ud, langit yang ketujuh dan kursi jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 am. Ya. Wa baina al-kursi wal ma, dan antara kursi dan air, di atas kursi itu air. Ingat dalam Al-Qur'an dikatakan wa kana arsyu 'alal ma, singgasana Allah, arsy Allah di atas air. Jelas? Jadi langit ketujuh kursi, di atas kursi air. Jarak antara kursinya Allah dan air yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, wa kana arsyu 'alal ma sama 500 an, 700-500 tahun perjalanan. Ya. Sementara jarak, ya, sama semua jaraknya. Dan jaraknya kursi dan air dan arsy seperti itu juga. Wallahu fawqa al-arsy, ya'lamu ma antum alaih. Kata Ibnu Mas'ud, dan Allah di atas arsy mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya. Perhatikan, ini sahih dari Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis dikatakan, kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas lagi yang menafsirkan, dan ini sahih benar dari Ibnu Abbas. Sanadnya terpercaya orang-orangnya. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Kursi, kursi maudiyu qudamain ar-Rahman, tempat kaki Allah Subhanahu wa taala, itu kursi. Makanya keliru orang yang mengatakan kursi itu ilmu, kursi itu ini mananya, kursi itu tidak berwujud. Ini keliru. Iya. Makanya dalam musaf penerjemahan itu ada yang tafsirkan kursi dalam surat Al-Baqarah bermakna ilmu. Bermakna ilmu. Ini bahaya ini. Iya. Menolak kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Disebutkan di dalam hadis perbandingan ya, antara kursi dan langit dan bumi ya, seperti dirham apa logam ya, dibuang di tengah padang pasir di ardin falah ya. Jadi kursi dibanding langit dan bumi seperti itu, langit dan bumi itu kecil seperti ya, uang logam, padang pasir itulah kursi. Kata Nabi SAW, kursi dibanding dengan arsy, kursi lagi yang jadi halqah, gelang. Ya, besar sedikit tapi gelang. Kursi jadi gelang, arsy seperti padang pasir besarnya. Fi ardin falah, kata Nabi. Seperti dilempar di padang pasir. Dan Allah di atas arsy. Bagaimana Allah yang menciptakan arsy? Bagaimana lagi yang menciptakan arsy? Yang ini disebutkan. Kata Allah di sini, Thumma istawa ala arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, tinggi di atas arsy-Nya, menetap di atas arsy-Nya. Tuh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya'lamu ma antum 'alaih. Ini sifat yang beliau sebutkan sekarang. Sifat apa? Sifat istiwa. Sifat istiwa. Ya. Kata beliau wa qul ta'ala a'amintum man fis sama. Ya. A'amintum man fis sama. Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dengan yang di atas langit? Ya. Dengan yang di atas langit. Kata tadi dia katakan di arsy, sekarang katakan di langit. Sini ada ilmu yang penting yang perlu kita perhatikan. Allah mengatakan a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman kepada siapa yang di atas langit? As-sama ya, banyak-banyak kita tak apa kita dengar mananya langit ya kan? Sama ya, langit. Maka di dalam ayat ini a'amintum man, siapa? Fi, di, sama langit. Kata Allah, apakah kalian merasa aman kepada siapa yang di atas langit? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan fi di sini bermakna ala. Ini makna yang pertama. Sebab dalam Al-Qur'an itu huruf-huruf, ini pentingnya belajar bahasa Arab ini ya. Pentingnya belajar bahasa Arab. Sebab kita dapati kadang orang-orang ahlul bid'ah memasukkan bid'ahnya dalam bahasa Arab. Makanya kalau orang tidak paham bahasa Arab, oh iya jadi. Ya. Saya kasih contoh ya. Dulu ada di Jawa itu aliran sesat namanya Isa Bugis. Isa Bugis. Ini pada tahun 2000 berapa nih? Sebelum 2010. Iya, Isa Bugis. Dia mengatakan Al-Qur'an tidak cocok dengan bahasa Arab. Iya, Al-Qur'an tidak cocok dengan bahasa Arab. Kenapa? Dia baca firman Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Juz 30 ya, mungkin sering kita dengar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Allah pada hari kiamat, Rabbmu, kata Allah. Wal malak. Malak itu artinya malaikat. Ya. Tunggal. Bentuknya malaikatun. Jelas? Kata Allah, akan datang Rabbmu pada hari kiamat dan malaikat bentuk tunggal. Kemudian Allah katakan, saf-saf, malaikat bersaf-saf. Katanya ini Isa Bugis, oh ini bahasa Arab ini tidak cocok. Aku orang pakai bahasa Arab. Masa satu tapi bersaf-saf? Bagaimana satu malaikat sementara bersaf-saf? Banyak. Ya. Kita katakan ini tidak paham bahasa Arab. Di dalam ayat tersebut, al-malak, bukan Allah yang katakan malakun, tapi Allah katakan al, pakai alif lam, al-malaku. Di situ alif lam namanya alif lam istighraqiyah. Alif lam yang menenggelamkan semua perkara masuk dalamnya. Walaupun lafadz lafadz tunggal, tapi pakai alif lam istigharahiyah, masuk semua malaikat. Ya. Masuk semua malaikat. Tidak permasalahan. Wajah rabbuka wal malaku safa-safa. Pada hari kiamat datang Allah Subhanahu wa taala dan malaikat seluruh bersaf-saf. Ini pada paham bahasa Arab. Orang melihat, iya betul. Dilihat terjemahannya, iya malak. Makanya terjemahkan malaikat. Iya. Di dalam bahasa Arab, fi. Kalau bahasa Arab, fi artinya di. Ya, di. Ya. Kalau ala, artinya di atas. Ternyata dalam bahasa Arab, fi itu fi. Kadang maknanya ala. Fi bermana ala. Saya contohkan, di dalam Al-Quran, dalam surat Toha, ketika tukang sihir Fir'aun melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular betulan, sementara mereka tongkat mereka hanya disihir matanya Nabi Musa, ya. Matanya orang-orang yang hadir di situ, ya. Seperti ular, padahal tongkatnya tetap seperti itu. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, betul-betul menjadi ular, ya, yang berlari cepat. Langsung mereka tersungkur untuk sujud. Kata mereka, amanna bi Rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Apa kata Fir'aun? La usallibannakum fi juzu'in nahl. Saya akan salib kalian, la usallibannakum fi di juzu' batang nahl kurma. Di mana salib? Di atas batang kurma. Ya, di atas batang kurma, ya. Di atas, di atasnya. Fi itu kalau asalnya fi bermana di dalam, di atau bang di dalam, itu fi. Makanya fil masjid, ya, fil baiti, ya. Di dalam masjid, di dalam rumah, ya. Mereka disalib di batang kurma, bukan di dalam batang kurma. Berarti fi bermana ala. Sama sini, aamintum man fi sama. Mananya aamintum man ala? Ala sama. Di atas langit. Iya. Jelas ya? Ini mana yang pertama? Sini pendalilan yang kedua dalam ayat. Fi kita maknakan seperti asalnya, bermana di. Dalam ayat, a'amintum man fis sama. Fi, kita kembalikan mana asalnya, bermana di. Tapi as-sama, jangan artikan langit. Ya. Faham? Sebab as-sama itu, ya, itu bahasa Indonesia sama langit. Tapi dalam bahasa Arab, as-sama itu makna asalnya as-sama, itu semua yang berada di atas kita. Itu sama. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan hujan itu dari langit. Kalau kita terjemahkan dari langit itu apa, air hujan turun dari langit atau dari awan? Dari mana? Nah, dari langit itu air hujan, dari awan. Allah katakan as-sama, sama di situ bukan langit artinya. Kami turunkan air yang suci dari dari atas. As-sama bermana atas. Makanya atap rumah kita itu kita katakan juga sama dalam bahasa Arab. Sebab dia berada di atas kita. Jelas? Jadi as-sama itu dalam bahasa Arab, semua apa yang berada di atas kita itu sama namanya. Makanya langit yang kita lihat itu bukan sama. Kenapa? Jadi atas. Makanya dalam ayat ini kata Allah, a'amintum man fi fil ulu. Apakah kalian merasa aman kepada siapa yang di atas? Ayah. Jadi ayat ini ringkas tapi dua pemaknaan, bahwa Allah semua mananya Allah itu di atas. Ya, semua mananya Allah itu di atas. A'amintum man fis sama. Ya. Berarti Allah itu di atas. Allah di atas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allahu alladhi fis sama taqaddas ismuk. Ini hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbuna Allah, rabb kami Allah, alladhi fis sama, yang di langit yang di atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddas ismuka, maha suci namamu. Maha suci namamu. Ini boleh sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu di atas. Allah itu di atas. Kata beliau, hadis dalil yang lain, masya Allah, beliau sudah berapa dalil yang beliau sebutkan tentang Allah itu di atas. Menunjukkan betul-betul ingin membantah, ini syarat ingin membantah orang-orang di zaman penulis ini, supaya kapok. Dikasih dalil banyak-banyak. Iya. Kalau satu mungkin dia ingkari. Ini banyak dalil dikasih. Al-Quran dan hadis. Al-Quran berapa ayat? Iya. Hadis lagi dikasih. Hadis yang lain. Nabi berkata kepada waqala lil jariyah. Nabi berkata kepada budak wanita. Ini kisahnya panjang, tapi beliau sebutkan di sini ringkas. Kisahnya dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami dipukul. Iya, budak wanita kan, ya, budak suruh-suruh, ya, kalau salah dipukul, dimarahi, ya. Dipukul dengan Muawiyah bin Hakam As-Sulami, datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, budak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya, panggil. Dipanggil juga budak wanita itu. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaan ya? Pertanyaannya dua pertanyaan. Satu, pertanyaan pertama kata Nabi kepada budak wanita ini, aina Allah? Di mana Allah itu tempatnya? Di mana? Maka dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa salahnya orang itu yang mengatakan jangan bertanya Allah itu di mana. Enggak boleh. Nabi bertanya kepada budak wanita ini, aina Allah? Jawabannya, di sama Allah itu di langit di atas. Pertanyaan kedua, man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? I'tikha fa innaha mu'minah. Wahai Muawiyah, merdekakan dia, bebaskan dia, hentikan dia jadi budak, sebab dia wanita yang beriman. Dengan dua pertanyaan menentukan keimanan seseorang. Pertanyaan yang pertama, di mana Allah? Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, perhatikan ya, kedalaman ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam hadis ini mengatakan, siapa yang mengingkari, siapa yang menolak Allah itu di atas, kafir. Kafir. Sebab Nabi mengatakan, fa'innaha mu'minah. Ketika dia meyakini bahwa Allah itu di atas, kata Nabi, dia wanita beriman. Imam Syafi'i mengambil pemahaman kebalikan, kebalikannya berarti orang yang mengingkari Allah di atas tidak beriman. Tidak beriman artinya apa itu? Kafir. Apalagi orang yang mengatakan sekarang, ya Allah itu menyatu di dalam hati, menyatu di mana-mana, menyatu pada makhluk. Kenapa bisa dikafirkan? Sebab mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dikatakan Allah di atas. Dalam hadis Allah mengatakan Allah di atas juga. Nabi mengatakan Allah di atas. Ya, mereka mengingkari Allah di atas. Berarti dianggap mengingkari Al-Quran. Ya. A'tikha inna mu'minah. Rawahu Malik ibnu Anas wa Muslim wa ghairuhuma minal a'immah. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim. Dan selain keduanya dari para imam. Kenapa beliau sebutkan diriwayatkan Imam Malik dan Imam Muslim? Kenapa beliau tidak menyebutkan diriwayatkan Imam Muslim saja? Sebab di zaman Ibnu Qudamah ada yang mengingkari kesahihan hadis ini dengan beralasan bahwa hadis ini cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan, tidak ada celah untuk lebih dan untuk masuk. Semua ditutup pintu. Ya. Kata beliau diriwayatkan Imam Malik dan Imam Muslim. Imam Malik punya buku hadis juga, namanya Muwatta. Jadi Imam Malik itu punya guru-guru sampai kepada Nabi Sallam, tapi Imam Malik yang paling sedikit jarak antara dia dan Nabi Sallam. Kalau kita buka Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu jaraknya Imam Bukhari dan Nabi Sallam itu 5 orang, 4 orang. Tapi Imam Malik cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Imam Malik gurunya siapa? Nabi. Nabi gurunya siapa? Ibnu Umar. Ibnu gurunya? Nabi Sallam. 4 orang, 2 orang saja. Kadang dalam buku hadisnya Imam Malik mengatakan wala haddatsana Nafi'. Ada Ibn Umar. Sudah ani Nabi sallam. Ya. Kalau Bukhari kalau kita buka paling 5-4 ya. Berputar itu. Tapi Imam Malik hanya 2 orang. Semakin sedikit orangnya, ya semakin kuat. Kenapa? Iya, semakin dekat. Ya. Semakin kecil kemungkinan untuk ada yang berdusta di dalam. Sebab sedikit. Ya. Baik, Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini. Dan selainnya dari para imam. Ini jantar dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas. Kata beliau wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Lagi-lagi beliau membawakan dalil, hadis. Kata Nabi sallallahu kepada Husain, ini sahabat, Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Ini ditanya Husain ketika masih kafir, belum Islam. Kam ilahan ta'bud? Berapa sembahan ya? Apa jawabannya sahabat Husain? Sab'atan sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Apa jawabannya? Berapa sembahan yang kesembah? Katanya 7. 6 di bumi, 1 di langit. Ya, ini dia masih kafir dulu. Ya, kata Nabi kepada sahabat ini, "Man raqabatik wa rahbatik?" Siapa yang paling engkau harapkan kepadanya? Siapa yang engkau paling takuti? Di antara 7 sembahanmu itu yang mana engkau paling takuti? Apa jawabannya? Qala alladhi sama. Yang di langit yang saya takuti. Iya. Daripada yang 6 lain-lainnya di bumi. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Fatrukis sitah, tinggalkan yang enam itu. Wa'budillahi fi sama, dan sembahlah hanya di atas langit. Wa ana u'allimuka da'watain, dan saya akan ajarkan kepadamu dua doa. Ya, kemudian disebutkan fa aslama, masih Islamlah sahabat ini, Husain. Ya. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakun Allahumma alhimni rusydi wa qini syarru nafsi. Kemudian ketika dia Islam, Nabi mengajarkan dua doa yang sangat mulia. Apa doanya? Allahumma alhimni rusydi, ya Allah, berikanlah saya ilham berupa taufik, berupa petunjuk. Maksudnya selalu dikuatkan di atas petunjuk yang benar. Ya. Dikokohkan di atas Islam dan sunnah. Wa qini syarru nafsi, dan ya, jauhilah saya, sucikanlah saya dari kejelekan diriku sendiri. Dua dalil. Mana pembahasannya? Mana titik pembahasannya? Yaitu ucapan beliau fi sama. Tapi hadis ini hadis yang tidak kuat, hadis lemah. Sebab di dalam rawinya ada yang bernama Syabib ibnu Syaibah, ini lemah falannya. Jadi hadisnya tidak kuat. Tapi sudah dua yang tadi sudah mewakili, atau tiga sudah mewakili bahwa Allah itu dia di atas. Sudah mewakili, ya, sudah cukup. Bahkan hadisnya sangat banyak. Hadis yang lain yang tidak beliau tidak sebutkan masih banyak. Fami wa fi ma nukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, masih dalil yang beliau bawakan, dan dari yang dinukil dari tanda-tanda kenabiannya Nabi, tanda-tanda iya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maksudnya tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam fil kutubil muqaddimah, dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an, itu kitab-kitab terdahulu, mungkin ada maksud Allah alam Zabur, Injil dan kitab-kitab yang ya, sebelumnya. Apa ciri-ciri Nabi dan sahabat? Yasjuduna bil ardi wa yasjuduna anna ilahum fissama, yaitu mereka sujud di bumi dan mereka menyangka bahwa sembahan mereka di atas langit. Ini katanya terdapat dalam buku-buku ya, sebelum Al-Quran, bahwa ini adalah ciri-ciri Nabi Sunsan dan para sahabatnya. Mereka sujud di bumi dan mereka menyangka bahwa sembahan mereka di atas langit. Dan ini juga tidak sahih, tidak benar. Ya, lemah ucapan ini. Tidak benar dari Nabi Sallam. Kemudian yang kedua juga tidak benar dikatakan tanda Nabi dan sahabatnya, sementara buku-buku, ya, umat-umat sebelum juga, sebelum Islam juga sudah menetapkan bahwa itu di atas. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah kekhususan Nabi dan sahabatnya. Tidak bisa. Sebab ini bukan kekhususan. Umat sebelum umat Islam sudah meyakini bahwa Allah itu di atas. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun bahwa Allah itu di atas. Nabi Musa. Ya. Makanya kata Nabi Musa, dia panggil perdana menterinya, Haman. Ya Haman, ibnu Nusurha, la'alli abrub asbab as-samawati fa'at tali'a ila ilahi Musa. Wai Haman, dia panggil perdana menterinya, buatkan saya bangunan yang menyerang tinggi ke langit. Untuk apa? Saya mau menempuh sebab, ya, supaya saya mau melihat Rabbnya Musa di atas. Ya. Sebab Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun bahwa berimanlah engkau kepada Allah yang berada di atas. Ya. Sebab kata Fir'aun, wa inna ibnu kami, pak, saya menyangka Musa itu berdusta. Makanya buatkan saya, ya, bangunan yang tinggi ke atas langit, saya melihat Rabbnya Musa, Tuhannya Nabi Musa di atas. Ya. Kata beliau, rawa Abu Dawud. Kisah ini, hadis ini katanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, inna ma baina samai ila samai masiratu kada wa kada wa dzakaru khabar, kata Nabi Sallam, jarak antara langit yang satu dan langit yang lainnya perjalanan, ya, begini dan begitu. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain sampai ucapan Nabi Sallam, wa fauqa dzalikal arsyu wallahu subhanahu fauqa dzalik, dan Allah di atas arsy dan Allah di atas segalanya. Ya. Kata beliau tutup pembahasan tentang ulu ini. Wa hadza wa ma asbahu bimma ajma salafu rahimahumullahu taala ala naqli wa qubulihi wa lam yata'arradu li raddihi wala ta'wilihi wala tashbihi wala tamthili. Kata beliau inilah di antara sifat-sifat dan yang semisalnya dalil-dalil yang bersepakat di atasnya para ulama ussalaf atas penukilannya dan wajib untuk diterima. Walam yata'arradu li rabbihi, dan tidak larut membicarakan, ya, untuk menolaknya, dan wala ta'wil, dan tidak membahas bagaimana maknanya, oh ini maknanya, tidak. wala tasbihi, dan tidak juga ya menyerupakannya, wala tamtsili, dan tidak ya mempermisalkannya dengan sifat-sifat makhluk ya, sifat-sifat makhluk. Baik, ini tentang Allah itu di atas. Kesimpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ya Nabi sallallahu para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik menetapkan bahwa Allah itu di atas. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Kemudian terakhir satu pembahasan yang berkaitan dengan masalah Allah itu di atas. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu di atas, satu hal yang perlu diketahui bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hal ini dalam bukunya Al-Aqidatul Wasithiyah, yaitu bersamaan Allah itu di atas jangan pernah dipahami bahwa Allah itu ya tidak mengetahui perbuatan hamba ya. Tidak mengetahui perbuatan hamba. Makanya dalam Al-Quran Allah selalu gandengkan antara Allah dan zatnya Allah di atas. Dalam Al-Quran sangat banyak contohkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Kemudian Allah naik di atas 'arsy. Iya. Kemudian kata Allah ayat lanjutan ayatnya, "Ya'lamu ma yalju fil ardhi wa ma yakhruju minha." Allah mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar dari biji-bijian. Wama yang dilengkapi sama dan apa yang turun dari langit, wama ya ayatul hija dan apa yang naik ke langit. Amalan-amalan hamba yang naik ke langit, ya. Dalam hadis, amalan hamba itu naik setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Allah tahu apa yang naik dan Allah tahu apa yang turun. Jumlah tetapan hujan yang turun dari langit, Allah tahu semuanya. Apa kaitannya? Setelah Allah menyebutkan Allah di atas arsy, kemudian Allah menyebutkan Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bumi. Jangan supaya jangan bertentangan. Oh, kalau Allah di atas berarti sudah kita berbuat apa saja. Iya. Makanya Allah katakan ayat selanjutnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha melihat. Iya. Maha melihat. Malah justru ayat ini dipakai mengatakan Allah di mana-mana. Iya. Allah mengatakan wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal kalau udah lihat ayat sebelumnya di awal ayat Allah katakan summa istawa 'alal 'arsy. Ya. Kemudian Allah katakan di akhir ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan ini bukan zatnya Allah, tapi ilmu, ilmunya. Makanya ayat sebelumnya, ya. Lafaz sebelumnya Allah katakan ya'lamu ma yalju fil ardh, Allah mengetahui segala apa yang di bumi dan di atas langit. Allah mengetahui semuanya. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya ilmunya Allah, penglihatan Allah, penjagaan Allah. Ya. Bersama kalian semua. Itu mana bersama dalam ayat. Jadi jangan ditahan, tetap kita katakan Allah itu di atas, ya, tapi ilmu Allah, penglihatan Allah, penjagaan Allah, ya, dimanapun kita berada, Allah melihat. Allah melihat. Inilah makna ilmu di situ. Ya. Jadi bukan zatnya Allah, bukan dirinya Allah ini mana-mana. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan keyakinan mengatakan Allah di mana-mana ini kafir. Keyakinan kufur, keyakinan kufur. Iya. Keyakinan kekufuran. Sebab banyak karusan-karusannya yang batil mengharuskan Allah itu berada di tempat-tempat yang kotor seperti tempat sampah, ya, kamar mandi dan semisalnya. Sebab kalau di mana-mana ya di mana-mana. Dan terusnya dari mana-mana yang batil. Baik. Ya. Selanjutnya sifat tentang kalam Allah Subhanahu wa taala ini nanti kita lanjut. Kita cukupkan dulu pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga manfaatnya. Inna waliyudzalika wal qadiru alaihi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.